Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله mari dalam kesempatan yang mulia ini kita semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'az dan memperbanyak pujian kita kepada Allah Jalla wa'az atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Jalla wa'az. Kita masih diberi oleh Allah umur panjang untuk mendapati bulan yang diberkahi oleh Allah, Syahrul Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat. Tentu ini merupakan satu nikmat yang azimah, nikmat yang agung yang mewajibkan bagi kita semua untuk semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'az. Ikhwati fillah, a'azani wa jazakumullah, insyaallah untuk kajian sore hari menjelang buka puasa pada Ramadan kali ini, insya Allah akan kita kaji bersama kitab Zadul Muhajir atau dikenal dengan kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kitab ini, Risalah Tabukiyah atau juga dinamakan dengan Zadul Muhajir, bekal seorang yang berhijrah, ini ditulis oleh seorang ulama ternama di masanya, lautan ilmu, Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Maka risalah yang ada di hadapan kita semua ini adalah risalah yang qayyimah, sangat berharga, meskipun kecil, tidak berjilid-jilid, namun di dalamnya terkandung fawaid ilmiah, faidah-faidah ilmiah yang sangat banyak. Yang dari sela-sela kitab ini kita akan mengetahui nanti perbedaan dua lafaz, dua kalimat, kalimat al-birru dan kalimat at-taqwa. Apa keumuman yang ada pada dua kalimat tersebut dan apa pula kekhususan yang ada dalam dua kalimat ini? Karena al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di pembukaan kitabnya membawakan sebuah firman Allah dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan kedzaliman. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah dan yang maha keras siksanya. Maka beliau jabarkan makna albir dan makna at-taqwa, makna kebajikan dan makna takwa. Bagaimana makna kedua kalimat ini ketika digandengkan oleh Allah, kemudian bagaimana maknanya ketika dipisahkan, disendirikan secara terpisah. Makna albir secara terpisah demikian, takwa secara terpisah demikian. Kemudian setelah itu nanti beliau berpindah menjelaskan tentang makna al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana. Al-alimul haq, seorang alim, seorang ulama yang benar, yang sejati, yang sesungguhnya, itu bagaimana sifat-sifatnya akan dijelaskan, dibahas oleh beliau dalam kitab ini. Juga beliau akan terangkan secara ilmiah makna al-ism, makna dosa. Apa perbedaannya dengan al-udwan, dengan kedzaliman. Juga beliau jelaskan bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang makna hijrah secara hakiki itu apa. Apa hijrah yang seyogyanya bagi setiap muslim untuk menempuhnya, untuk berhijrah. Apa startnya dan apa finishnya. Kemudian bagaimana seorang hamba harus lari menuju Allah. Apa langkah-langkah yang harus dia tempuh. Maka akan dijelaskan secara rinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang ringkas, yang kecil bentuknya, namun penuh dengan faidah-faidah ilmiah. Maka kita mulai pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa 'alaihi natawakkalu. Dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini kebiasaan para ulama ketika mereka menulis karya-karya ilmiah mereka. Mereka selalu memulai dengan bacaan basmalah. Yang pertama dalam rangka untuk mengikuti bimbingan kitabullah, karena Al-Quran diawali oleh Allah Jalla wa'ala dengan bacaan basmalah. Yang kedua dalam rangka untuk meneladani, mengambil uswah dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dalam surat menyurat beliau yang disampaikan kepada para raja, para pembesar di masanya, beliau awali surat-surat beliau tersebut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita memulai aktivitas kita atau karya ilmiah kita, tulisan kita, surat kita dengan bacaan basmalah. Ini dalam rangka untuk isti'anah. Kita meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Dan kita dengan itu mengharapkan keberkahan atas amalan yang kita lakukan, yang kita awali dengan bacaan basmalah. Juga bacaan basmalah ini adalah ablaghus sana, artinya bentuk pujian yang paling mendalam. Sehingga sebagian para ulama mencukupkan dengan bacaan basmalah ketika mereka memulai menulis karya-karya ilmiah mereka. Maka dengan Allah kita mohon pertolongan dan kepada Allah kita bertawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak ada yang sanggup untuk memenuhinya kecuali hanya Allah, ini harus diberikan hanya kepada Allah. Memintanya kepada selain pemiliknya, selain Allah, maka itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Qala Syaikhul Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'rufu Bibni Qayyim Al-Jawziyah radhiyallahu anhu arda fi kitabihi alladhi sayyarahu min Tabuk Thamin al-Muharram sanata salasin wa salasina wa sab'i mi'atin ba'da kalamin lahu sabaqa. Ahmadullaha bimahamidihi alladhi huwa laha ahlun Wassalatu wassalam ala khatami rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim, namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'rum, yang beliau dikenal oleh para ulama dengan nama kunyahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah wa ardah. Beliau berkata dalam kitab yang beliau tulis ketika beliau berada di daerah Tabuk, itu perbatasan antara Hijaz dari arah Syam, pada tanggal 8 Al-Muharram tahun 733 Hijriah. Beliau sampaikan, saya memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang memang Allah saja yang berhak untuk mendapatkannya. Pujian yang sempurna dari segala sisi, yang tidak ada padanya aib dan celah, itu hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa Asmata. Salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada penutup segenap para rasul dan para nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun setelah itu, kata beliau, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan saling tolong menolonglah kalian di atas albir, di atas kebajikan, wattaqwa, dan di atas taqwa. Dan jangan kalian saling tolong menolong di atas al-ism, di atas dosa, wal-udwan, dan kedzaliman. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah dat yang maha keras ikabnya, hukumannya. Al-Ma'idah ayat yang kedua. Setelah beliau bawakan ayat yang agung dan mulia ini, maka beliau nyatakan, wa qad istamalat hadhihi al-ayatu 'ala jami'i masalihil ibadi fi ma'asihim wa ma'adihi fi ma bainahum ba'duhum ba'dun wa fi ma bainahum wa bain rabbihim fa inna kulla 'abdin la yanfaqu an hadainil khalatain wa hadainil wajibain wajibin bainahu wa bainallah wa wajibin bainahu wa bainal khalq. Ayat ini, kata beliau, memuat seluruh maslahat-maslahat para hamba dalam kehidupan dunia mereka, dan juga maslahat untuk kehidupan akhirat mereka. Maka seluruh maslahat yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya, itu sudah terkandung semuanya dalam ayat yang agung dan mulia ini. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Baik maslahat yang dibutuhkan di antara para hamba tersebut, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, maupun perkara yang dibutuhkan dalam hubungan antara para hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, maka setiap hamba dalam menjalani kehidupan dunianya itu tidak lepas, tidak terpisahkan dari dua keadaan ini. Dan tidak terlepas dari dua kewajiban ini. Kewajiban yang harus dia tunaikan antara dirinya dengan Allah. Yang kedua, kewajiban yang harus dia tunaikan antara dirinya dan makhluk yang lainnya, hamba-hamba Allah. Maka setiap kita enggak lepas dari dua keadaan. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, Rabb kita. Yang kedua, bagaimana kita bermuamalah dengan sesama makhluk, hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Maka semuanya terkandung di dalam ayat yang agung dan mulia ini. Adapun yang terkait antara hubungan hamba yang satu dengan hamba yang lainnya dibangun di atas firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Adapun yang terkait antara kewajiban hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla wa'as, terkandung dalam firman-Nya, wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha keras hukumannya. Kemudian setelah itu dibahas yang pertama, fa'amma ma bainahu wa bainal khalq. Adapun yang terkait antara kewajiban seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya, minal mu'asarati wal mu'awanati wasuhbati, apakah itu pergaulan, apakah itu sifat saling tolong menolong, bahu membahu, wasuhbah, pertemanan, dan yang semisalnya. Fal wajibu alaihi fiha ayakuna ijtima'uhu bihim wa suhbatuhu lahum ta'awunan ala mardotillah wa ta'atihi. Terkait pergaulan hamba yang satu dengan yang lainnya, gotong royong, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, persahabatan, ukhuwah, pertemanan yang dibangun derajat antara hamba yang satu dan yang lainnya, maka yang wajib padanya dalam perkara-perkara ini semua, hendaknya perkumpulan dia dengan mereka, hamba-hamba Allah yang lainnya, pertemanan dia dengan mereka, itu harus dibangun di atas ta'awun, sikap tolong menolong untuk menggapai keridhaan Allah, dan juga hendaknya dalam rangka untuk menunaikan ketaatan dia kepada Allah. Kalau sudah di luar ketentuan ini, maka pergaulan hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, pertemanan yang derajat hamba yang satu dengan yang lainnya, sikap tolong menolong yang derajat hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, kalau di luar ketentuan ini, maka itu sudah keluar dari tuntunan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah bukan dalam rangka tolong menolong untuk mendapatkan keridhaan Allah. Misalnya, kalau pergaulan hanya untuk menggapai keriduan manusia misalnya, atau pergaulan sekedar untuk mendapatkan keuntungan duniawiah misalnya, kalau hubungan mereka bukan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan pada Allah, maka jelas itu sudah keluar dari garis yang dituntunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kalau persahabatan hamba yang satu dengan yang lainnya, pertemanan hamba yang satu dengan yang lainnya, tolong menolong di antara mereka, pergaulan di antara mereka, itu ada dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah dan untuk menjalankan amal ketaatan kepada Allah, allati hiya ghayatu sa'adatil 'abdi wa falahihi, Maka yang demikian itu merupakan puncak kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Kalau persahabatan, mamalah pergaulan kita itu, pertemuan kita dengan saudara-saudara kita semuanya, dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menjalankan amal ketaatan pada Allah. Itulah yang namanya puncak kebahagiaan dan puncak keberuntungan seorang hamba. La sa'adata lahu illa biha. Maka enggak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan itu. Dengan membangun muamalahnya untuk menggapai ridha Allah dan untuk menjalankan amal ketaatan pada Allah. Adapun kalau muamalah mereka, pergaulan mereka, gotong royong yang mereka lakukan, pertemanan yang mereka jalin dan mereka rajut, bukan untuk menggapai ridha Allah, bukan untuk menjalankan amal ketaatan pada Allah, maka itu sebagai tanda kebinasaan seorang hamba, kecelakaan seorang hamba. Kenapa? Berarti muamalah mereka tidak dibangun di atas albir wa taqwa. Maka enggak ada kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan itu. Wahia albirru wa taqwa. Kecuali dengan amal kebajikan. Kecuali dengan taqwa. Maka pergaulan kita, tolong menolong kita, hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, harus dibangun di atas dua pondasi ini. Albirru wa taqwa. Apa itu makna albir? Apa itu makna taqwa? Nanti akan dibahas beliau secara rinci. Ini beliau sampaikan terlebih dahulu secara global, secara umum. Dan ini metode yang sering digunakan oleh para ulama ketika ingin menjabarkan satu permasalahan, maka masalah tersebut dijabarkan secara umum terlebih dahulu, tidak secara terperinci terlebih dahulu, tidak. Itu dalam rangka apa? Agar pendengar itu ada kerinduan atau ada giroh, ada semangat untuk mengetahui detailnya itu bagaimana, rinciannya itu bagaimana. Maka disebutkan terlebih dahulu secara mujmal, secara global. Maka kebahagiaan seorang hamba kalau mereka membangun muamalahnya di atas albirru wa taqwa. Aladzani huma juma'ud dini kullih. Yang mana keduanya, kebajikan dan taqwa, ini adalah kumpulan agama semuanya. Agama itu isinya adalah kebajikan dan taqwa. Wa idza ufrida kullu wahidin min asmain dakhala fi musammal akhar imma tadammunan wa imma luzuman. Maka jika masing-masing dari dua nama ini, albiru dan taqwa, ini disebutkan secara terpisah, kita harus berusaha untuk mengamalkan albir, amal-amal kebajikan. Di sisi lain, kita harus berusaha untuk mewujudkan, merealisasikan taqwa. Berarti dua kalimat ini disebutkan secara terpisah, kan? Tidak digandengkan, kan? Kalau dipisahkan masing-masing dari dua kalimat ini, maka masing-masing dari dua kalimat ini masuk dalam makna yang lainnya. Bir juga masuk dalam definisi takwa. Takwa juga masuk dalam definisi albir. Kalau dipisahkan. Jadi takwa juga albir, albir juga at-taqwa. Kalau dipisahkan demikian. Imma tadammunan wa imma luzuman. Secara tadammun maupun secara luzum. Ini agak bingung mungkin. Jadi dilalah sebuah lapat itu ada tiga. Dilalah mutawabakoh. Yang kedua dilalah tadammun. Dan dilalah al-luzum. Dikatakan dilalah mutawabakoh kalau lapat itu menunjukkan seluruh makna yang dimaukan. Itu berarti penunjukan secara mutabaqah. Seperti apa? Kata As-Sami. Ini kan nama Allah, As-Sami. Maka secara mutabaqah As-Sami itu menunjukkan zat Allah. Berarti kan menunjukkan makna secara sempurna. As-Sami ini juga menunjukkan Allah itu punya sifat As-Sam'u, mendengar. Ini apa namanya? Dilalah mutabaqah. Adapun dilalah atau dhammun itu penunjukan sebuah lafaz atas sebagian maknanya saja, sebagian makna saja, tidak keseluruhan maknanya. Seperti As-Sami menunjukkan Allah itu punya sifat As-Sam'u, Allah itu punya sifat mendengar. Adapun penunjukan makna secara al-luzum, dilalatul luzum, ini penunjukan sebuah lafaz di luar maknanya. Misalnya Allah punya nama As-Sami, ini maknanya Allah punya sifat al-hayah, al-ilm. Kan di luar makna kalimat itu kan. Jadi kalau Allah itu mendengar, Allah itu punya sifat, Allah itu maha hidup, Allah itu punya sifat hidup. Kan antara sifat al-hayah dengan As-Sami kan ini sudah di luar maknanya kan. Tapi ini konsekuensinya demikian. Ini dilalah al-usul. Baik secara tadumun penunjukan sebagian maknanya atau penunjukan di luar maknanya, itu saling masuk antara dua makna ini. Bir secara tadumun juga masuk makna takwa. Secara kelaziman di luar makna juga masuk dalam definisi takwa. Demikian juga takwa. Wadahuluhu fihi tadumunan adhar. Dan salingnya masuk kedua lafaz ini ke makna yang lainnya secara tadammun pada sebagian maknanya, ini sangat tampak sekali. Li'annal birra juz'u musamma taqwa, karena albir ini merupakan sebagian makna at-taqwa. Jadi bir ini sebagian makna takwa. Takwa itu juga apa maknanya adalah albir, kebajikan. Wa kadzalika taqwa, demikian juga takwa merupakan juz'u musamma albir. Takwa itu juga merupakan sebagian makna dari albir. Fa innahu juz'u musamma albir. Wa kaunu ahadihima la yadkhulu fil akhar inda al-iqtiran la yadullu ala annahu la yadkhulu fihi inda infiradil akhar. Adapun ditinjau salah satu dari keduanya ini tidak masuk pada makna yang lainnya, bir tidak masuk pada makna takwa, takwa tidak masuk pada makna bir, ketika dua kalimat ini digandengkan seperti dalam ayat ini digandengkan kan alal birri wa takwa, kan digandengkan, berarti bir sendiri maknanya, takwa sendiri maknanya, kan gitu wong disebutkan secara bergandengan. Kalau seandainya apa sama tidak digandengkan demikian. Adapun kalau digandengkan ini tidak menunjukkan saling masuk maknanya, ini juga tidak menunjukkan bahwasannya la yadkhulu fi inda infirad. Berarti tidak masuk pula kalau dipisahkan, enggak demikian. Kalau digandengkan memang maknanya berbeda, tapi kalau dipisahkan maknanya bisa menyatu. Ini termasuk apa dua kalimat yang kalau digandengkan maknanya beda, tapi kalau dipisah maknanya satu. Seperti apa? Al-Islam wal-Iman. Kalau disebutkan bergandengkan, Islam itu sendiri, imannya sendiri. Islam amalan-amalan zahir, iman kaitannya dengan amalan-amalan batin. Tapi kalau dipisahkan, Islam ya iman, iman juga Islam. Nah, seperti iman dan amal soleh, seperti fakir dan miskin, seperti khusyuk wal isyan, dan seperti mungkar dan fahisah, dan yang semisalnya banyak rinciannya insyaallah kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.